mbayangke nganti ning bun-bunan. Kepingin rapi lulu ditawani, ngomongnya dorong siap. Ala embo pae, embo ruwet mae, kepiye to enake, opo enak dewe wae, mumet bingung rasake. Jari